Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي وأخواتي في الله, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di dalam sekitar kitab shalah dalam bab al-ibadah di kitab Minhajul Muslim yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabri Al-Jazairi rahimahullahu taala. Dan sekarang kita memasuki kepada Sunan Ghairu Mu'akkadah yang nomor 11. Sunnah-sunnah yang tidak mu'akkad di dalam salat yang ke-11. Al-hadi asyar ad-du'a'u fit tashahudil akhiri ba'da salati 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bihadhil kalimat. Yang termasuk sunnah yang tidak mu'akkadah di dalam salat adalah berdoa di dalam tashahud akhir. Tasyahud akhir setelah sholat, setelah bersalawat kepada Nabi SAW dengan doa-doa buah ini, yaitu pertama, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masyid dajjal, dan dalam riwayat yang lain wa min syarif fitnatil masyid dajjal. Hal itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza faragha ahadukum min at-tashahhudil akhir falyata'awadz billahi min arba'." Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian sudah selesai dari tasyahud akhir, maka hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah dengan 4 perkara." Yang itu pertama tadi adalah apa? Meminta pertolongan dari azab jahannam. Yang kedua, minta pertolongan atau perlindungan dari azab kubur. Kemudian minta pertolongan dari fitnah kehidupan dan kematian, dan yang terakhir adalah meminta tolong dari fitnah Masih Ad-Dajjal. Kemudian juga ada doa lain yang juga sebagian ulama disebutkan sebagai sunnah tasyahud akhir di selain ini, yaitu adalah apa? Doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bagaimana dengan doa-doa yang lain? Para ulama juga menyebutkan bahwa di antara waktu diijabah doa selain dalam sujud adalah sebelum salam, setelah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tasyahud akhir. Maka silakan juga kita berdoa di situ. Mungkin apalagi bagi sebagian dari kita yang mungkin punya penyakit vertigo, itu kan kalau sujud lama-lama tidak kuat, pasti akan merasa mungkin tidak bangkit lagi ya, pingsan langsung. Maka boleh di sini berdoanya, yaitu di tasyahud akhir setelah salawat kepada Nabi sebelum salam. Itu sunnah mu'akkadah yang ke-11. Kemudian al-tsani asyar yang ke-12, at-tayammunu bisalam. Yaitu memulai salam ke kanan. Ya, assalamualaikum sambil menoleh ke kanan. Ats-tsalitsu asyar at-taslimatu tsaniyah 'an yasari, termasuk ghairu mu'akkadah adalah salam yang kedua ke sebelah kiri. Oleh karena itu antum jangan heran kalau di antara imam ada yang assalamualaikum warahmatullahi, kemudian yang keduanya tidak ada, atau keduanya tidak dikeraskan. Karena di sini juga disebutkan sebagai goreng muakkadah. Lima ruya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu an yaminihi wa an yasarihi hatta yura bayadu wajhatih. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan salam ke kanan dan ke kirinya sampai terlihat putih pipinya. Kenapa terlihat putih pipinya? Karena pipi Nabi putih. Kalau mungkin kita sampai terlihat sawo matang pipinya. Ya. Apakah sampai terlihat cadarnya? Ya tidak. Karena menutup muka secara umum dalam sholat adalah tidak diperbolehkan, kecuali jika ada ajnabi yang melihat, bagi orang yang mewajibkan niqab. Ya. Kemudian yang ke-14, az-zikru wad-du'a'u ba'da salami li haditsil atiyah, yaitu berzikir dan berdoa setelah salam berdasarkan hadis-hadis berikut ini. Pertama, dari Tauban radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika selesai dari salatnya istighfar thalathan, beristighfar 3 kali lalu berkata Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jadi setelah istighfar, istighfarnya bagaimana? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Bukan astaghfirullah azim, bukan astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, hanya astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan disunnahkannya juga dengan suara yang terdengar, bukan pelan-pelan. Karena apa? Karena kalau kita lihat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya setelah salat wajib itu masjid menjadi ramai dengan apa? Suara zikir, seperti dengungan lebah, menunjukkan dibaca dengan bersuara. Namun bukan berarti dipimpin atau bukan dikomando, ya, dipimpin oleh imam, tidak. Tapi hanya apa? Hanya takut saya susah ngambil ya, nanti salah ngambil itu diminum. Barakallahu fiik. Jadi bukan berarti dikomando, ya, tapi masing-masing. Kalau sampai kemudian setelah masing-masing menjadi satu ritme, itu suatu hal yang wajar, ya. Satu hal yang wajar dalam satu tempat, orang masing-masing kemudian aja sebagian besar jadi satu ritme, itu tidak masalah. Yang penting bukan dikomando. Kemudian yang B, an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi yawman tsumma qala ya Mu'adz inni la uhibbuk. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari mengambil tangannya lalu berkata, "Hai Mu'adz, sungguh aku mencintaimu." Subhanallah. Ya. Mu'adz bin Jabal langsung dikatakan oleh Nabi, aku mencintaimu. Itu kalau bukan surga apalagi. Kenapa? Karena al-insanu ma'aman ahab. Manusia itu akan dibatikan dengan orang yang dicintai. Ya. Tapi tentu cintanya cinta sebagai sesama muslim, bukan seperti sekarang. Ya, sekarang ini kalau laki-laki bilang cinta kepada laki-laki lain itu agak curiga. Ya, na'udzubillah. Makanya kan ada anekdot begini. Kalau zaman dulu laki-laki ngelirik laki-laki lain itu artinya ngajak kelahi. Kalau sekarang ngelirik laki-laki lain artinya jatuh cinta, na'udzubillah. Ya. Karena banyak penyimpangan seksual sekarang ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Usika ya Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin an taqula." Aku wasiatkan kepada hai Mu'adz, janganlah engkau, ya, meninggalkan di setiap selesai sholat untuk mengucapkan Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi dalam riwayat ini disebutkan ini diucapkan kapan? Selesai salam. Tapi ulama mengatakan adalah sebelum salam. Mana mau lakukan silakan, itu bebas. Ya. Jim Dari Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan setiap selesai salat wajib, ya, kulli dubu kulli salatin maktubah duburi dubura kulli salatin maktubah, setiap selesai salat wajib mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima atait wa la mu'tiya lima mana't wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian dalam yang D dari Abu Umamah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin lam yamna'hu min dukhul jannah illa ayyamut. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai salat, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga sampai dia mati. Dan kalau kita baca riwayat, bahwasanya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menganggap hadis ini dhaif, tapi beliau melaksanakannya. Kemudian ternyata sebagian ahli-ahli yang lain mengatakan hadis ini adalah hasan. Maka kita jangan sampai apa? Jangan sampai kita lupakan. Untuk apa namanya? Setelah berzikir kita ucapkan itu. Itu apa? Ayat kursi. Ya. Sebagai apa? Penjagaan diri kita. Pertama, kedua ya agar Allah masukkan kita dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dal yaha dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man subbahallaha fi duburi kulli salatin 33 wa hamidallaha 33 wa kabbarallaha 33 fatilka 99 wa qala tamamul mi'ati la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri." Barang siapa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala setiap salat 33 kali, kemudian mengucapkan hamdalah alhamdulillah 33 kali, kemudian bertakbir 33 kali, maka itu adalah 99 jumlahnya. Disempurnakan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka akan diampuni dosa-dosanya wa in kanat, walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Ya, buih di lautan berapa banyak? Banyak sekali. Ya. Apalagi jika lautnya terkena polusi semakin banyak. Seperti salah satu sungai di Bekasi, ya. Itu seperti apa? Seperti air cucian saja, busa semua karena polusinya tersebut. Kemudian waw an Sa'ad bin Abi Waqqas, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadhu dubura kulli salati min dhahir kalimat. Beliau meminta perlindungan di setiap akhir salat dengan kalimat ini. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an uradda ilal adhalil umri wa'udhu bika min fitnati dunya wa'udhu bika min azabil qabri wa kana sa'adun radha anhu yu'allimuhunna awladah. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari ini, bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah apa namanya berlindung kepada Allah dengan doa ini, ya Allah sungguhnya aku meminta perlindungan kepadamu dari kebakhilan, yaitu kekikiran, medit, cap jahe, dan aku minta perlindungan dari kepengecutan, ya, siunan, letik burih kalau kata orang Sunda, dan aku meminta perlindungan kepadamu jangan sampai aku dikembalikan kepada ardalil umur, ya, umur yang hina. Kemudian juga aku meminta perlindungan dari fitnah dunia, dan aku minta perlindungan dari siksa neraka. Dan Sa'ad radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Waqqas itu mengajarkan ini kepada anak-anaknya. Namun yang banyak diajarkan oleh para ulama adalah, pertama, istighfar 3 kali, Setelah itu takbir 3 kali, tahmid 3 kali, tahlil 3 kali, ditutup dengan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian bagusnya ditutup dengan apa? Dengan ayat kursi. Ya, dengan ayat kursi. Apakah setelah itu boleh berdoa yang lain-lain? Secara umum bahwa selesai sholat juga itu termasuk waktu yang diijabah doa. Walaupun ada yang mengatakan kan doa itu apa namanya di dalam sujud bukan selepas sholat. Tapi kalau kita melihat bahwasanya tidak ada apa namanya di antara yang di disunnahkan berdoa adalah apa setelah selesai sholat. Apalagi kalau sholatnya sholat berjamaah, kita tidak bisa ketika sujud itu lama-lama berdoa. Kenapa? Karena ikut imam. Kalau jadi makmum, kalau jadi imam kita lama-lama makmum nanti tersiksa karena mungkin mereka tidak tahu. Jika sholatnya tidak ada sholat, tidak ada sholat apa? Sholat rawatibnya seperti sholat apa? Seperti sholat maghrib contohnya, kan tidak ada rawatibnya maghrib itu, ya? Atau tidak ada sholat rawatib yang ba'diyahnya seperti sholat subuh. Sedangkan kalau yang qobliyahnya sekarang ini di Indonesia, kita bisa sempat sholat qobliyah subuh saja itu sudah apa namanya sudah keteteran. Kenapa? Karena kebanyakan muadzinnya atau imamnya ingin cepat-cepat qomat. Betul apa tidak? Baru kita siap-siap memberangkat dari rumah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wah Allahu Akbar, ya. Kalau di Mesir itu sudah dipatok, ya. Setelah sholat subuh itu 30 menit baru qomat. Jadi mereka sudah ada apa? Ada jadwalnya di situ tertulis. Kalau apa namanya? Subuh 30 menit, zuhur 10 menit, asar 10 menit, maghrib 10 menit, isya 20 menit. Biasanya demikian. Ya. Kalau di kita isya biasanya cepat-cepat habis sholat isya, apa sholat isya langsung apa? Qomat. Ya, itulah pernak-pernik fikih seperti itu. Sekarang yang jim, makruhatiha. Hal-hal yang makruh di dalam sholat. Awalan al-iltifatu bi-ra'si aw bil-basari. Yaitu apa? Menoleh baik dengan kepala ataupun pandangan kita saja. Liqaulihi berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa ikhtilasun yahtalisuhu syaitanu min salatil 'abdi. Itu merupakan curian di mana setan mencurinya dari salat seorang hamba. Jadi kita apa namanya menoleh atau melirik dengan mata kita dalam salat termasuk apa pencurian. Ya. Baik begini menolehnya dengan kepala begini atau matanya saja. Ya. Pas lihat siapa itu lewat. Pernah begitu? Sering. Apalagi kalau salatnya di Salman. Banyak yang lewat kan? Kalau tidak khusyuk-khusyuk banget itu susah itu untuk mata kita ditahan. Kecuali betul-betul khusyuk. Mata kemana? Ke tempat sujud. Kalau mata ke depan begini, pasti tanpa sadar mata ini klik ke kanan, kiri, ya. Apalagi lihat anak-anak, tiba-tiba ada anak berlari. Dapat mungkin kita tahan. Itu yang pertama. Yang kedua, raf'ul basari ila sama, mengangkat apa? Pandangan ke langit. Liqaulihi berdasarkan sabda Nabi SAW, ma bala aqwamin yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi salatihim. Kenapa orang-orang ini mengangkat pandangannya ke langit ketika salat? Ya. Ini merupakan bentuk keheranan Nabi yang merupakan pengingkaran Nabi. Contoh beginilah, kan ada bentuk namanya pertanyaan dan bentuk pengingkaran. Contoh begini, ya. Ketika di kampus ada yang kerjaan ngobrol terus bukannya belajar. Nah, kemudian nanti bertanya, "Ngapain sih ngobrol terus?" Itu kan bukan pertanyaan, tapi itu bentuk pengingkaran. Ya, ini juga demikian Rasulullah pertanyaan yang merupakan bentuk pengingkaran. Fastadda qauluhu fi dzalika. Bahkan Nabi SAW lebih keras lagi perkataannya dalam hal itu sampai beliau bersabda, "La yantahunna 'an dzalika aw la tukhtafanna absarahum." Hendaklah mereka menghentikan hal seperti itu, yaitu apa menghentikan? Melihat ke langit ketika salat, atau pandangan mereka akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi melarang? Kenapa Nabi melarang? Karena itu wahyu dari Allah, sudah sajalah. Ya, larangan Nabi jangan tanya-tanyakan, ya. Bisa saja mengatakan itu tidak sopan, kata siapa? Ya, tidak sopan, itu kan perkiraan kita saja. Yang jelas apa yang diperintahkan Nabi kita perintah kita laksanakan, apa yang dilarang Nabi kita hentikan, selesai, itu saja. Kemudian yang keempat, at-takhassur. Apa itu takhassur? Takhassur huwa wad'ul yadi 'ala khasirah, yaitu meletakkan tangan di pusat. Kalau tidak tahu pusat, pusat itu artinya udel. Ya, meletakkan tangan di pusat itu makruh. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayusalli ar-rajulu mukhtasiran. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang lelaki untuk sholat dengan meletakkan tangan di atas pusatnya. Pusat atau pusar sih? Bukan pusar. Pusar atau pusat? Pusar. Katanya pusat itu. Disebut pusat boleh tidak? Boleh saja, karena kan tengah-tengah badan kita kan. Soalnya hitung ya, antara ke atas ke bawah sama. Kalau tidak sama ya nasibnya berarti. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Kemudian yang keempat, ayyakuffal musalli ma starsala min sya'rihi aw kamhi aw thawbihi. Liqala sallallahu umirtu an asjuda ala sab'adham wa la akuffa thawban wa la sya'ran. Yaitu seorang yang terurai, ya, yang terurai dari rambutnya. Jadi rambutnya terurai begini, terus berdirikan. Jadi kita mau sujud, gini dulu. Tentu kalau laki-laki ini ya, kalau perempuan tidak akan rambutnya terurai begitu. Kenapa? Karena kalau perempuan rambut terurai, berarti tidak sah sholatnya. Kenapa? Auratnya kelihatan. Ini tentu buat laki-laki ya, buat perempuan. Atau bajunya, ya, seperti apa? Digulung seperti itu. Ya, di sini Nabi SAW mengatakan, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang dan jangan sampai menahan baik baju ataupun rambut. Ya, contohnya digunikan dulu, ya, atau digulung karena kepanjangan, seperti itu. Kemudian yang kelima, tashbikul asabi wa farqa'atuha. Tashbik yaitu menyilangkan jari jemari dalam sholat, wa farqa'atuha, dan membunyikannya. Sering ada yang begitu. Kadang-kadang kan ketika sholat, sedang sedekah begini. Ada itu ada, diingkan. Apalagi ketika sujud sengaja digituan, ya, bersaut-sautan. Lama ruya akan diriwayatkan annahu bahwasanya Nabi SAW melihat seorang laki-laki qad syabbaka asabi'ahu fi shalah, yaitu menyilangkan jari jemarinya dalam salat. Fa farraja baina asabi'ahi, maka Nabi SAW kemudian memisahkannya. Pisahkan begini. Ya. Wa qala Nabi SAW, la tufarqi asabi'aka wa anta fi shalah. Jangan engkau bunyikan. Ya, karena kalau biasanya bunyinya gitu kan? Tek-tek. Ya kan? Jangan bunyikan jari jemarimu ketika engkau sedang salat. Ya. Nah, itu enggak apa-apa, kan bukan sedang salat ya. Yang keenam, Mashul hasa aktsara min marrah min mawadi sujud, mengelap debu atau kerikil dari tempat sujud lebih dari satu kali. Jadi boleh sekali ketika kamu sujud usap sekali. Jangan setiap sujud usap terus. Ya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum ila sholati fala yamsah al-hasa fa inna rahmata tuwajihuhu." Jika salah seorang dari kalian berdiri untuk sholat, maka janganlah mengusap hasa, kerikil atau debu, karena bahkan rahmat sedang menghadapinya. Karena dia sedang berhadapan dengan rahmat. Rahmat siapa? Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Abu Ibnu Majah Ad-Darimi. Kemudian sabda Nabi SAW, "In kunta fa'ilan famarratan wahina," jika memang mau melakukannya cukup satu kali. Jangan seperti pernah saya lihat itu ya, ketika mau sholat, mau sujud, bersujud. Ya, setiap mau sujud lagi, bukan ditiup, cukup diusap sekali, jangan. Apalagi pakai kemoceng. Itu sebelum sholat kalau mau ya, bukan tengah-tengah sholat. Yang ketujuh, al-abathu wa kullu ma yashghalu 'anish sholati wa yudhibu khushu'aha, yaitu bermain-main. Ya, yaitu pekerjaan yang tidak, perbuatan yang tidak apa, tidak bermanfaat, dan semua yang menyibukkan dari sholat dan menghilangkan kekhusyuannya. Kalau abasi billah ya tiwasiyab, seperti apa? Seperti main-main dengan jenggot. Tentu laki-laki ini, perempuan tidak ada. Ya, sambil sholat, mungkin nanti pernah melihat rekaman ya, ketika orang apa namanya sholat entah Masjidil Haram dari mana, ada jamaahnya sambil begini. Santai begitu ya, asik sih ya, kalau apa namanya, kalau dimulai itu susah berhentinya itu ya. Atau memainkan baju ya, mainkan baju, ngitung kancing, imamnya lama betul lah sholatnya ya. Au an-nadharu ila zakhrafatil busuti au al-jidran, atau melihat kepada zakhrafah, zakhrafah itu kepada hiasan-hiasan di dinding. Makanya masjid itu hendaknya apa? Hendaknya polos saja. Ya, biar kalau di apa namanya, di arah imam atau di semuanya sajalah, lebih baik lagi. Kenapa? Nanti kan apalagi orang yang baru belajar bahasa Arab kan, Allahu Akbar. Bagusnya itunya ya. Kaligrafinya. Baca satu persatu. Maka itu juga termasuk apa? Termasuk yang makruh dalam sholat. Atau apa yang di dinding. Ya. Wa nahnu dzalika, dan semisalnya liqoulihi uskunu fis shalah. Hendaklah kalian tenang di dalam sholat. Dalam satu riwayat disebutkan dari Imam Ahmad, disebutkan bahwa idza khasyatil qulub khasyatil arkan. Jika hati itu khusyuk, maka anggota badan pun akan khusyuk. Contohnya apa? Contohnya ketika orang main ML. Ada sempat yang lain? Tidak kan? Sampai dipanggil pun enggak dengar. Jadi sampai ditepuk baru, apa? Wah, mati katanya. Saking khusyuknya. Nah, sholat pun harusnya seperti itu. Ya. Sampai ke situ. Bagaimana untuk seperti itu bertahap lama ya. 8, yang makruh al-qira'atu fi ruku'i wa sujud, yaitu membaca Al-Qur'an dalam ruku' dan sujud. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Nuhitu an aqra'al Qur'ana raki'an aw sajidan," aku dilarang untuk membaca Al-Qur'an ketika ruku' dan sujud. Hadis riwayat dalam Musnad Asy-Syafi'i. 9, mudafa'atul akhbathain, menahan dua hal, yaitu BAB dan BAK. Apalagi sampai kemudian apa namanya, karena saking sudah sesaknya sampai begini-gini nahan. Ah sudahlah ya. Tahu-tahu pas duduk terakhir tahiyat keluar, coba apa tidak rugi? Pertama, rugi sholatnya makruh. Kedua, kemudian sudah tahiyat terakhir. Ketiga, najis lagi kan, harus cuci-cuci. Nah, keluar ya, karena penduduk terakhir. pas duduk terakhir termasuk nahan kentut ya, duduk terakhir selesai ya sholat. Maka apa hendaknya dibatalkan? Ustaz, gimana pengen kentutnya itu sudah ruku rakaat terakhir? Ya itu kan nanti lihat ya, inginnya afdol atau memang mau teruskan dengan makruh. Itu saja sih sebenarnya ya. Karena walaupun bagaimana, orang kalau nahan tiga tadi, BAK, BAB, dan kantui ya, itu pasti tidak akan khusyuk. Jangankan sholat, makan pun tidak akan khusyuk. Ya, tidak akan khusyuk itu, pasti. Bagaimana kalau tidur, khusyuk tidak penahan itu? Saking khusyuknya tahu-tahu pas bangun basah ya. Berarti tetap aja tidak bisa ditahan. Yang ke-10, as-salatu bihadaratit ta'am, yaitu salat di hadapan makanan atau makanan sudah tersedia. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la salata bihadaratit ta'amin wala wa huwa yudafi'u al-akhbathan. Itu yang kedua sudah ya tadi. Janganlah sholat di depan makanan atau makanan sudah tersedia. Contohnya, antum sudah masak mie, pakai telur, pakai bakso urat. Tiba-tiba, apa namanya, sudah tersedia begitu, azan isya. Jangan sholat dulu, ya. Kecil sholatnya di masjid, ya. Kalau saat di masjid, insya Allah khusyuk. Tapi kalau di sholatnya di rumah, kecium-cium pun, Allahu Akbar. Ya. Bagaimana kalau saat di masjid? Kalau saat di masjid, insya Allah lebih utama ke masjid. Kenapa? Kalau ke masjid, insya Allah lupa. Ya. Tapi kalau sudah dihidangkan, juga sebagian ulama mengatakan makanlah dulu. Ya. Seperti itu. Tapi kalau kita lihat di sini bahadati berarti di depan makanan, ya. Kenapa? Kalau sedang ini ya, sedang lapar, ya kan bisa cicip dulu. Jangan dihabiskan, kan ketika azan sampai komat masih ada waktu kan? Cicip dulu, menghilangkan kepenasaran, ya. Kalau kan biasanya kan yang namanya makanan itu kan suapan pertama sampai ketiga yang buat penasaran, kesananya cuma buat mengenyangkan. Karena kan sebenarnya yang apa yang buat enak itu dari sini sampai sini aja kan, sudah di sini sama aja. Mau yang makanan enak tidak sampai sini sama aja kenyang, ya. Hanya dari sini sampai sini. Makanya dulu kan ada kaum barat yang dietnya itu adalah mereka makan kemudian pergi ke kamar mandi tusuk apa namanya dengan jarinya untuk keluarkan lagi, makan keluarkan lagi sampai akhirnya jadi penyakit. Penyakitnya apa? Setiap makan muntah lagi. Setiap makan, karena sudah dibiasakan demikian. Sampai apa? Sampai tinggal tulang berbalut kentut, ya. Saking kurusnya. Alhamdulillah. Pernah kejadian seperti itu. Baik, dah. Sekarang mubtilatuha, ya hal-hal yang membatalkan sholat. Apa saja itu? Pertama, yubtilu sholatu umur. Beberapa perkara membatalkan sholat. Di antaranya, pertama, tarkuruknin min arkaniha. Illam yatadarakahu asna'us shalah, meninggalkan salah satu rukun salat jika dia tidak apa tidak cepat-cepat melaksanakannya di tengah-tengah salat, au ba'daha biqalil atau setelahnya, sedikit setelahnya. Kenapa? Oh, 11-12 ya. Oh iya, 11-12. Al-julus 'anil aqabai wal arba'in wastirashu adra'ain, yaitu duduk di tumit, di dua tumit termasuk yang makruh, dan apa namanya menghamparkan kedua lengan begini, tangan lengannya sini nempel di lantai seperti anjiang ya, seperti gogong kalau bahasa kerennya itu ya. Berdasarkan perkataan Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang an'uqabati syaitan, yaitu duduk seperti syaitan yang uqab ya. Ai al-julus ala aqibain, yaitu duduk dia di dua tumit. وينهى عن يقرش رجل ذراعيه ابترس السبع atau seorang apa namanya menghamparkan bersandar di atas kedua lengannya seperti sabak. Sabak itu adalah binatang buas. Ya. Jadi bukan hanya anjing sebenarnya begitu itu ya. Serigala juga sama. Kalau buaya, buaya apa punya diro ya. Baik, kemudian kita tadi lanjutkan yang apa namanya yang pembatal sholat, yaitu meninggalkan salah satu rukun sholat jika dia tidak menggantinya atau melaksanakannya di dalam sholat atau setelah sholat itu sebentar setelah sholat. Jadi tidak ada jeda. Ya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, kepada orang yang buruk sholatnya dan dia sudah meninggalkan tumakninah di dalam sholat. Juga tumakninah dan i'tidal. Padahal dua-duanya adalah apa? Adalah rukun sholat. Irja fasolli fa'inna kalam tusolli. Kembalilah dan sholatlah karena sungguhnya engkau belum sholat. Termasuk apa? Termasuk yang orang yang apa namanya sholat isya atau sholat zuhur baru 3 rakaat. Kalau kemudian setelah itu ingat, maka langsung laksanakan, ya. Ada ingatkan, baru 3, langsung laksanakan tidak apa-apa. Tapi kalau sempat makan bakso dulu, baru ingat, maka ulangi dari awal. Karena sholatnya sudah batal. Ya, karena sudah lama, ya. Atau sempat 3 rakaat salam gitu kan. Setelah itu cepat-cepat di kamar mandi. Pas merenung di kamar mandi, ya, sambil ya, itu melakukan penyerangan di kamar mandi, baru ingat, wah baru 3 rakaat, ulangi dari awal. Kenapa? Sudah terselang, ya. Kemudian yang kedua, al-aklu wasyarab wasyurbu, makan dan minum ketika sholat. Berdasarkan sabda Nabi SAW, inna fis sholati la syughlun, karena sholat itu la syughlan, karena sholat dalam sungguhnya dalam sholat itu adalah apa? Ada kesibukan. Jadi contohnya, antum mungkin ya dari luar datang ke masjid itu masih makan permen. Sampai di sini mau tatil masjid, Allahu Akbar. Pas sudah rakaat kedua, loh masih ingat masih ada permen. Ulangi dari awal. Ya, masih ingat. Pantas bismillahirrahmanirrahim. Masih sambil ngemut-ngemut. Maka ulangi dari awal. Kenapa? Karena batal sholatnya. Ya. Termasuk apa? Bagaimana kalau begini? Ketika sholat ya, nguap nggak tutup, tiba-tiba masuk nyamuk, ketelan. Insya Allah itu kan tidak sengaja ya, bukan sengaja, kecuali kalau sengaja begitu ya. Memangnya ini cecak ya, atau apa bunglon ya, laut hijau lagi. Yang ketiga, al-kalamu li ghairi islahiha, berbicara bukan untuk membenarkan sholat. Berdasarkan sabda apa namanya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 238, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kepada Allah dengan khusyuk. Dan juga sabda Nabi SAW, inna hadha sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, sungguhnya sholat ini tidak boleh di dalamnya ada perkataan manusia. Makanya sebuah cerita, ya ceritanya memang itu cerita apa? Cerita pasti lebih kebohongnya ya. Cerita 3 mu'alaf belajar sholat. Ini cerita lama ini, orang-orang Sunda cerita ya. Belajar sholat katanya 3 orang. Allahu Akbar. Yang pertama ketika sholat itu kan sholatnya sholat maghrib. Nyung nyung nyung nyung nyung gitu deh. Ih nyamuk lah, banyak sekali sih nyamuk, kata dia sambil gini-gini sambil sholat. Kata yang sebelahnya, ih kamu sholat kok ngomong, katanya. Kata yang ketiga, untung aku gak ngomong, katanya. Batal semuanya ya. Kenapa? Karena itu tidak penting sholat seperti itu. Apa? Bicara seperti itu tidak penting ya. Fa'inna kana kalam li islahiha wa dhalika ka'ay yusallim al-imamu thumma yas'alu an itmami sholah fa'idha kila lahu lam tutimma atammaha. Tapi jika perkataan itu untuk membenarkan, seperti apa? Seperti imam sudah salam, kemudian bertanya, apakah sholatnya sudah sempurna? Maksudnya sudah selesai 4 rakaat atau 3 rakaat? Maka dikatakan kepadanya, belum, katanya kurang 1 rakaat. Lalu dia menyempurnakan. Ya itu maka boleh. Pertanyaan seperti itu tadi, ya tidak membatalkan sholat. Aw yastaftihal imamu fi qiraatihi fayan fataha 'alaihil ma'mum. Atau seorang imam lupa dalam bacaannya. Ya, contohnya apa? Karena sedang banyak pikiran baca surat Al-Kafirun, enggak selesai-selesai. Wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun ma abattum wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun ma abattum. Nah, maka oleh apa? Oleh imam, oleh makmum langsung lakum dinukum waliyadin, itu tidak membatalkan sholat karena pembantu imam. Ya, jangan apa, jangan ketika imam lupa dalam bacaan sholat, kemudian malah baca subhanallah subhanallah, tambah lupa imam itu, tambah grogi. Kata siapa? Kata saya pernah jadi imam di subhanallah, kan sudah langsung Allahu Akbar ruku. Ya, tidak membantu. Kalau tidak tahu ya diam saja. Ya, subhanallah itu kalau imamnya lupa dalam gerakan sholat, bukan lupa dalam bacaan. Kalau bacaan ini bantu kalau bisa. Ya. Kemudian fadzalika la ba'sa bih, itu tidak apa-apa. Id takallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatih, karena Rasulullah sallallahu pernah berbicara dalam salatnya. Wa takallama dzul yadaini wa lam tubtil salatuhuma. Dan orang dan dzul yadain itu berbicara dan salat mereka berdua tidak salat. Faqad qala dzul yadain mukhadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dzul yadain berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anasita am kusiratis shalah? Apakah engkau lupa hai Rasulullah atau salatnya sudah dipotong atau dikosor salatnya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lam ansa wa lam tuqsar. Aku tidak lupa, aku juga tidak mengkosor. Maka salatnya tidak batal di situ, ya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian yang keempat, yang batalkan sholat ad-dhahku wa huwa al-qahqaha lat-tabassum, yaitu tertawa. Tertawa di sini adalah sampai terkekeh-kekeh, taqahqah. Jadi bahasa kemudian diserap oleh bahasa Indonesia jadi terkekeh-kekeh, ya, taqahqah. Nah, itu apa namanya? Batalkan sholat. Lat-tabassum bukan hanya sekedar senyum. Ya. Kalau sepertinya Allahu Akbar, kemudian ketika itu tiba-tiba ada yang lucu, ah batal sholatnya. Ya, seperti pengalaman saya dulu, hampir saya batal sholat ketika apa? Ketika sholat di kapal laut, ya, kapal laut Umsini dari Batam menuju Tanjung Priuk. Itu kan ombak ketika besar, namanya musolanya di Buritan, di belakang itu kan ombaknya terasa sekali. Waktu itu sholat apa? Sholat tarawih. Itu betul-betul harus kuda-kuda kuat itu sholatnya. Samping saya tiba-tiba apa terhunyung ke depan. Samping saya pas, ya. Ya sebelah saya ketawa dia batal sholatnya. Ya. Saya hampir juga batal. Kenapa ya? Seperti itu. Makanya tidak ada yang berjadi imam kecuali awak kapal. Ya. Karena awak kapal udah biasa. Kalau bukan awak kapal jadi imam, masya Allah ya. Kadang-kadang kita ruku pun, ketika ruku pun kapal begini. Asik lah pokoknya kalau diulangi lagi tuh. Itu cuma 30 jam ya, dari apa, dari Batam ke Tanjung Priok. Saya dari Suez, pelabuhan Suez Mesir ke Jeddah 3 hari 3 malam begitu. Terbalik dari Jeddah ke Suez ya, 3 hari 3 malam begini. Lebih dari itu lagi, benjol-benjol kepala. Faqad ajma'al muslimun 'ala butlani sholati man dhahika faqahqahu fiha. Jadi umat Islam sudah berijma bahwasanya orang yang sholat dan yang sholat tertawa dan terkekeh-kekeh itu sholatnya batal. Hatta inna ba'dha ahlul ilmi yara butlani wudhu'ihi aydhan, bahkan sebagian ulama itu kemudian berpendapat bukan hanya sholat yang batal, wudhu'nya juga batal. Ya. Wa qad ruwiya anhu, diriwayatkan dari Nabi SAW, la yaqta'u sholatal kasyru walakin yaqta'uha al-qahqatu. Jadi dia tidak, yang membatalkan sholat bukan hanya sekedar tersenyum, tapi yang membatalkan itu adalah apa? Sudah sampai keluar suara, ya. Walaupun suaranya hanya tidak sampai tidak keluar, tidak apa, tidak terbuka mulut, tapi sudah keluar suara, ya itu sudah batal sholatnya. Yang kelima, al-amalul katsir. Ya, yang batalkan sholat adalah al-amalul katsir, yaitu banyak bergerak. Limunafatil ibadah, karena hal itu apa namanya, menafikan ibadah, menghilangkan ibadah. Wansyghal qalbi wal a'dha'i bi ghairi shalah, karena sudah menyibukkan hati dan anggota badan kepada hal selain salat. Amal amalul yasir ka islahil imamah wa taqaddumi khutwatin ila shaffi li saddi furjatin aw madda yadayhi ila shay'in harakatan wahidah fala tabtulu shalatu fi. B. Adapun jika sehanya sedikit gerakan, seperti apa? Seperti membenarkan imamah apa? Sorban, atau membenarkan kopiah gitu ya. Contohnya kopiahnya mau jatuh, dibenarkan. Tidak apa-apa gitu ya. Tapi jangan benarkan sampai imam selesai apa? Selesai Fatihah, itu sudah kebanyakan. Hanya sekali saja ya. Atau apa? Atau di situ disebutkan, atau maju satu langkah untuk mengisi kekosongan ketika mungkin ada apa namanya, ada yang batal ya, keluar masuk ke dalam, atau mengulurkan tangan untuk apa, untuk menarik orang. Contohnya apa, contohnya kita sedang sholat sendiri, tiba-tiba ada yang jadi makmum di belakang kita, maka kita tarik biar sejajar, itu juga tidak batal. Kenapa? Nabi pernah demikian ya, kepada siapa, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, saat belakang tarik begitu. Kalau orangnya tariknya tidak mau, tarik mundur lagi. Ya sudahlah, biarkan saja ya. Jangan tarik-tarikan, enggak jadi salatnya nanti, malah tarik tambang ya. Karena sebuah hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu rafa'a Umamah wa wada'aha wa huwa fi shalah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu apa? Memangku Umamah ketika salat, ketika ruku dan sujud diletakkan, padahal beliau sedang mengimami manusia. Ya. Umamah itu siapa? Cucunya, ya. Umamah ia bintu Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu anak dari Zainab, ya. Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat ya, mangku anak, bukan mangku istri. Ya, mangku istri salatnya batal tidak? Batal, ya. Kenapa? Karena kemungkinan besar akan bersyahwat. Ya. Dan itu tidak penting, tidak perlu, mana ada sholat penting mengangkat istri kalau enggak tak anak, mungkin anaknya biar tidak nangis atau tidak kemana-mana, ya. Anak itu merayap-rayap kemana-mana kan, malah apa namanya, tidak khusyuk sholatnya. Ini anak kemana, nyanyi sudah ke sumur, gitu kan? Yang keenam, ziyadatu misli sholati sahwan, yaitu sholatnya lupa dan sholatnya itu kelebihan rokaatnya sampai sama dengan jumlah rokaat sholatnya. Jadi contohnya sholat 4 rakaat jadi 8. Saking lupanya, itu lupanya entah apa itu ya, sampai 8 itu. Ka ayyu sholliya dzuhra tamaniyah, seperti sholat zuhur 8 rakaat, atau maghrib 6 rakaat, atau subuh 4 rakaat. Li anna sahwatal kabiri li ila haddin ayyazida fi sholati mislaha dalilun ala adami khusyu'i alladhi huwa sirru sholatihi wa ruhiha. Karena apa? Karena kalau lupanya itu sekian banyak sehingga sholat itu bertambah seperti jumlah awalnya, itu menunjukkan dia tidak khusyuk. Padahal khusyuk itu adalah rahasia dan rohnya sholat. Jika sholat kehilangan rohnya, maka batal sholatnya. Walaupun saya belum pernah menemukan ya orang yang sholat lupa sampai 8 rakaat, itu tidak ada ya. Ya apalagi sholat subuh sampai 8 rakaat. Ya. Kalau kelebihan 1 rakaat itu sering, dan saya pun pernah ditegur oleh jamaah ya, ketika sholat zuhur dulu ya, saat kok 5 rakaat, kenapa tidak bilang, kenapa tidak subhanallah ketika saya berdiri lagi, lupa ya, berarti sama-sama lupa. Ya, karena kan ragu juga katanya, jangan-jangan iya kata dia. Ya sudahlah kalau demikian, sama-sama ragunya. 7, zikru sholati qablaha, mengingat sholat sebelumnya. Maksudnya apa? Ka'id khula fil asri wa yadhkuru annahu shalat dzuhri. Jadi ini apa? Ini beda apa namanya? Beda niat. Ya. Dia masuk salat asar tapi niatnya salat zuhur. Atau salat as. Fa innal asra tabtulu salat. Fa innal asra tabtulu hatta yusalli adh-dhuhra. Maka salat asarnya batal sampai dia menyelesaikan salat zuhur. In tartib baina shalawatil khamsi fardhun li wurudiha an syari martabatan fardin ba'da fardin. Kenapa? Karena tertib dalam sholat. Jadi seperti begini ya, seperti orang yang mau sholat jamak contohnya ya, jamak takhir, bukan kosor, bukan hanya kosor, tapi jamak saja ya tanpa kosor. Dia apa namanya masuk sholat asar, tapi ingat oh belum sholat zuhur, maka batal. Ya, dia harus batalkan itu dan sholat zuhur dulu baru sholat asar. Karena ingat belum sholat yang sebelumnya. Ya, falatu sholli sholatun qabla allati qablaha mubasyarah. Jadi jangan melaksanakan sholat sebelum sholat yang sebelumnya. Ya, jadi seperti melaksanakan sholat zuhur sebelum sholat itu terlalu jauh ya kalau subuh. Jangan melaksanakan sholat asar sebelum sholat zuhur dilaksanakan. Ya. Baik, kita lanjutkan kepada mayubahu fiha. Apa yang dibolehkan di dalam sholat? Kita selesaikan sampai di sini ya, di bahu ini. Yubahul musalli fi'al umurin minha. Diperbolehkan dalam sholat beberapa perkara di antaranya. Pertama, al-amalu yasir, yaitu sedikit gerakan seperti membenarkan sorbannya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya. Kemudian yang kedua, atanahnu 'indal idrar ilaih, berdehem. Tanahnu itu ketika dibutuhkan. Tapi kemudian jumhur ulama berpendapat jika berdehem tanpa kebutuhan itu membatalkan salat. Contoh kebutuhan apa? Contohnya imam gitu ya, tiba-tiba serak. Maka dia berdehem untuk apa? Untuk memperbaiki suaranya. Contohnya alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ada begitu sering. Kalau antum jadi imam apalagi subuh ya. Apalagi subuh itu pasti akan begitu. Apa akan sering seperti itu. Ya, atau ketika sedang musim hujan. Ya, salatnya jahriyah pasti berdehem. Atau pasti akan menemukan yang berdehem, bukan pasti berdehemnya. Atau apa untuk memberi isyarat kepada orang yang mencari kita bahwa kita sedang salat. Contohnya ya, ketika ada orang masuk ke tempat kos antum nyari itu ya. Trian gitu deh. Nah, untuk menunjukkan sedang sholat gitu ya. Tapi kalau berdehem tanpa kebutuhan itu batalkan sholat. Tiba-tiba saja contohnya imam bacanya agak panjang. Itu kemungkinan besar melaksanakan sholat. Kenapa tidak ada kebutuhan? Ya, tidak ada kebutuhan. Ya, malah karena dihemi umum imamnya jadi lupa, diulang-ulang tambah panjang bacaannya. Ya, karena dihemi grogi imamnya tuh. Yang ketiga, islahu ma minasofi bi jadbihi ilal imam au ilal wara, yaitu membetulkan sof baik dengan apa? Ilal amam ya, menariknya ke depan atau menarik ke belakang. Au idaratul mu'tammi min al-yasar ila yamin. Atau apa? Atau memutar makmum dari kanan, dari kiri ke kanan, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memutar makmum yaitu Ibn Abbas dari kirinya ke kanannya. Ya, ya, contohnya ada makmum, kita sedang sholat sendiri, makmum itu jahil, tiba-tiba ingin berimam, kita berimam dia di sebelah kiri kita, kita putarkan sini biar ke kanan. Ya, diputarkan, ingat jangan dipangku begini. Ya, ditarik biar ke kanan itu boleh, tidak apa-apa. Kemudian yang keempat, at-tasawwu wad'ul yadi 'alal fam, menguap dan meletakkan tangan di mulut. Jadi jangan ketika menguap itu apa? Dibuka selebar-lebarnya seperti kuda Nil. Apalagi sambil bersuara ya. Kalau bisa tahan, tahan. Ya. Tapi kalau tidak bisa, maka sambil tutup. Kenapa? Karena sejelek-jelek diantara bentuk manusia paling jelek kali ketika sedang menguap. Tidak percaya saja. Ketika menguap, lihat cermin. Cakep enggak? Ya. Seganteng-segantengnya laki-laki, secantik itu perempuan, ketika sedang menguap, sama saja. Ya. Yang keenam, kelima, istiftah alal imam, yaitu apa? Membantu imam seperti apa? Tasbih lahu insaha. Kalau di imamnya lupa, kecapkan subhanallah. Itu bagi siapa? Bagi laki-laki. Bagi perempuan jangan. Jangan mengucap subhanallah, tapi apa? Tepuk tangan. Tapi tangannya bukan begini. Begini. Ya. Telapak tangan ke sini, ya. Begitu. Kenapa? Kalau sepertinya makmum yang makmumah mengucap subhanallah, imamnya malah tambah lupa. Ya. Tersambar hatinya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, man nabahu syai'un fi salatihi falyaqul subhanallah. Ya. Barang siapa yang ingat antaranya kelupaan dalam salat, hendaklah dia mengucapkan subhanallah. Kemudian keenam, daf'ul marina baina yadayh, yaitu menghalangi orang yang lewat di depannya. Dengan apa? Dengan tangan tuh begini, ya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, idza shalla ahadukum ila syai' yasturuhu minan nas, jika salah seorang antara kalian salat kepada sesuatu yang menjadikan dia satar, ya. Fa idza arada ahadun ayyajtaza baina yadayhi falyadfa'hu, jika ada orang yang ingin apa? Ingin lewat di antara dia dengan satarnya, maka apa? Maka tahanlah. Fa in aba falyuqatilhu fa innahu syaitan, jika dia apa? Jika dia ternyata enggan tetap mau maju, falyuqatilhu, maka apa? Maka bukan bunuh. Lawan. Ya, di sini. Lawanlah karena itu setan. Tapi ada pengalaman lucu di antara ikhwah, ya. Jadi ketika ada orang mau lewat, dia tahan dengan begini, malah disalamin. Coba. Akhirnya dia batal sholatnya. Kenapa? Gak tahan, mau ketawa, ya. Orang nahan biar dia terlewat, malah disalamin, ya. Saya tanya, gak cium tangan sekalian. Dia bilang, saya keburu batal sholatnya, Bu, ya, kata dia. Saya pindah tempat saja, katanya. Ya. Tapi kalau melawan, dilawan, gitu ya. Namun tentu ini juga kita perlu bijak, ya, dalam penetapan sunnah ini, karena kebanyakan kita jahil. Jangan sampai kita ingin menegakkan sunnah kemudian menimbulkan kemungkaran. Jadi kalau sepertinya dia lewat begitu, ya sudahlah, jangan kemudian keluar senar ke dalam. Nah, gak usah, ya. Sudah, gitu ya. Yang penting kita sudah berusaha, ya. Atau kemudian keluar jurusnya, ya. Langsung di leg lock, ya. Atau di apa namanya? Di ini apa namanya? Di submission, ya. Yang ketujuh, qatlul hayyah, membunuh kehidupan. Kehidupan, ya? Hayyah di sini. Kalau kehidupan itu hayyah, kalau hayyah itu adalah ular. Ya, membunuh ular, wal aqrab, aqrab itu adalah apa? Kalajengking atau scorpion, in qasadathu wa ta'arradat lahu, jika datang kepadanya dan menghalanginya. Contohnya apa? Ada ular atau ada kalajengking datang menghadap kepadanya, menuju kepadanya, maka bunuh jika berani. Jika tidak berani, batalkan sholat, ya, lari, ya. Tapi masa sih nggak berani kalau laki-laki? Ularnya kobra, oh lain kalau kobra, ya. Memang lebih baik lari kalau kobra. Kenapa? Kalau kobra kan menyembur, ya, menyemburnya ke mata lagi. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, uqtulu al aswadaini fi sholah, bunuhlah dua yang hitam di dalam sholat, yaitu ular dan kalajengking. Ustaz, kalau ularnya hijau gimana? Ini hanya permisalan. Kenapa? Karena di padang pasir kebanyakan ularnya hitam. Ya, kalau di kita ada ular hijau, ada ular yang apa namanya? Yang buntut cabe ya, ekornya seperti cabe, itu berbahaya itu, hati-hati ya. Dan penawarnya ada di ekornya itu. Jadi kalau dipatuk ular yang berat cabe, itu cari ularnya, potong ekornya, telan. Haram. Ya haram sih kalau makan ular itu. Cuman kan itu adalah darurat. Kalau kita jauh dari puskesmas, cari puskesmas, insya Allah sudah keburu dimandikan kita. Ya. Karena sangat berbahaya ular itu, apalagi ular yang hijau ya. Ular itu semakin apa? Semakin menarik warnanya, semakin berbisa. Kemudian yang apa namanya, yang berbentuknya segitiga begitu itunya, kepalanya itu paling berbisa dibandingkan yang hanya begitu saja. Kata siapa? Ya, bacalah ya, dari Arifal Perularan. 8. Hakku jasadihi biadih, yaitu yang boleh juga adalah menggaruk tangannya dengan tangannya, menggaruk badannya dengan tangan sendiri. Ingat, dengan tangan sendiri, bukan dengan tangan orang. Bukan juga menggaruk orang lain. Ya. Idh huwa minal amal yasir al-muktafar, karena itu termasuk apa namanya? Yang sedikit ya, yang diampuni. Tapi jangan kemudian biasanya. Coba antum rasakan. Kalau sudah ada yang gatal digaruk, biasanya pindah-pindah. Betul enggak? Garuk satu, yang lain ikut gatal juga. Tapi kalau sepertinya ditahan, itu akan hilang. Walaupun dengan penuh penderitaan menahannya. Ya. Tapi kalau garuk pertama kan garuk, biasanya hidung yang gatal. Satu pindah. Terus lama-lama jadi seperti nyemot. Ya. Gini, jadi Sun Gokong. Ya, makanya lebih baik tahan saja. Karena menggaruk ini juga, kalau menggaruk sedikit, kalau menggaruk banyak-banyak termasuk apa? Perkara yang pergerakan yang banyak nantinya. 9. Al-isyaratu bil kaffi liman sallama alaih, yaitu memberikan isyarat dengan telapak tangan begini bagi orang yang memberikan salam kepadanya. Ya, contohnya sedang sendiri salat di masjid, salat tahiyatul masjid atau apa ya. Ada orang masuk, assalamualaikum. Ya, begini saja syaratkan begini. Kenapa? Karena Nabi SAW juga demikian. Ya, cukup begini ya, tidak perlu pakai jempol pula ya, enggak perlu ya, cukup begini saja. Ya, seperti itu. Wallahu ta'ala alam, sampai di situ pembahasan kita untuk sore hari ini. Insya Allah, kalau tidak ada halangan maka minggu depan. Tapi banyak juga ya masalah sholat ini. Mungkin masih sekitar 2-3 pertemuan lagi masalah sholat. Kenapa? Karena masih banyak, sangat banyak ya. Karena sholat ini adalah merupakan rukun kedua. Tapi kalau ada pertanyaan, foto itu ada dari kertas belakang itu. Itu mic-nya tuh. Padang? Bismillah. Al-Bafiq. Ada mau nanya yang banyak. Batal yang ketiga yang berbicara saat sholat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan kebijakan terakhirnya itu pas lupa itu dilanjutin lagi sholatnya. Lanjutkan, kalau sepertinya kurang satu rakaatnya langsung berdiri lagi. Kalau lebih ya sudah. Mas, emang gimana cara mengurangi sholatnya pak? Kan tidak bisa di delete kalau itu. Ya sudah, paling kita sujud sahwi saja. Bareng-bareng itu kan jamaah itu. Ya yang penting imamnya sujud sahwi. Gitu. Hah? Makmumnya hendaknya ikut. Karena kan inna maju'ala al-imamu liyu'tam. Karena dijadikan imam itu untuk dimakmumi, untuk diikuti, begitu. Tapi kalau makmumnya yang jahil tidak ikut juga tidak apa-apa. Ya, tidak membatalkan salat. Wallahu a'lam. Ada lagi? Foto? Ustaz, saya pernah bilang kalau salat itu jangan dilipit. Jangan apa? Dilinting. Oh iya. Itu tadi termasuk apa itu? makruh, ya, termasuk makruh sholat, ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Baik, kita bacakan dulu. Izin bertanya beberapa hal. Kalau saya tidak izinkan bagaimana? Apakah makan setelah wudu dan sebelum sholat itu makruh? Tidak. Selama tidak merubah bau mulut. Kalau merubah bau mulut sehingga kalau bicara tercium, contohnya makannya petai, jengkol, ya, durian, sehingga kita bicara orang langsung pingsan, maka itu makruh. Kenapa? Karena Nabi SAW melarang orang untuk mendekati masjid bagi orang yang bau mulutnya atau bau badannya juga termasuk. Ya, wallahu a'lam. Apakah menulis dengan tinta warna merah makruh? Saya tidak tahu, ya. Ada yang memakruhkannya? Tidak ada, ya. Tidak ada apa namanya? Kalau makruh itu Al-Qur'an juga tulis warna merah. Ada yang apa namanya? Cetakan Al-Qur'an, mushaf, itu yang pas Allahnya pakai warna merah. Ya, itu pakai apa namanya di tashih tidak masalah. Yang jelas kalau menurut uruf, menurut kebiasaan, kalau nulis pakai warna merah itu artinya sedang marah. Ya, sedang marah itu. Makanya kalau nulis surat dulu, ya, kalau nulis surat izin ke guru pakai warna merah, itu langsung dilempar. Jadi tidak ada hukum masalah itu, ya. Wallahu'an. Apakah boleh memberi tanda pada Al-Qur'an mushaf tanpa terjemah, seperti tanda menggunakan stabilo pada ayat kata yang sering lupa sehingga tidak lupa yang memberikan tanda kata? Insyaallah selama itu tidak membuat Al-Qur'an itu seperti terhina, tidak masalah, ya. Seperti sama dengan seperti dalam Al-Qur'an tempelkan apa pembatas-pembatas pakai apa stiker-stiker warna itu untuk hafalan, tidak masalah itu, ya. Itu tidak masalah insyaallah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, betul. Ustaz, ya. Saya mau tanya, tadi kan katanya di bagian makruhnya sholat itu pernah hanya terurai baik rambut, pakaian bulu. Nah, itu kan katanya dalam sholat juga tidak boleh, bukan dalam sholat aja, jadi benar-benar celana tidak boleh melebihi mata kaki katanya. Ya. Nah, itu sedangkan kondisi celana itu kalau nggak digulung itu melebihi mata kaki, nah itu lebih utama di mana, yang mana Ustaz? Kalau sedang sholat celananya melebihi mata kaki kemudian digulung, maka terdapat antum melaksanakan dua larangan langsung. Pertama, memakai celana isbal dilarang Nabi. Kedua, digulung dilarang juga. Langsung mendingan tidak usah aja sekalian, cuma salah satu yang antum melaksanakan itu apa? Tidak menggulung. Apa namanya, hanya salah satu yaitu antum isbal itu saja, ya. Maka lebih apa, lebih utamanya adalah apa? Lebih utama bawa sarung, lepas celananya pakai sarung, ya. Itu seperti Lutfi kemana-mana bawa sarung itu, kalau sholat pakai sarung. Kalau misalnya ini kayak dijahit gitu kan, digolong tapi dijahit gitu, itu maksudnya? Itu kan permanen. Kalau itu lain, ya. Ini ketika mau sholat saja digulung. Sekarang ada gak celana yang tidak digulung dijahit? Sarung yang digulung dikit dijahit, gak ada yang tidak digulung dijahit. Baju ada gak? Tidak ada, ya. Kenapa? Kalau tidak dijahit itu akan terurai kainnya, ya. Diobras dijahit, ya, gitu. Dah, baik. Fadal. Sebelum Ustaz mau bertanya. Yang pertama terkait membaca Al-Qur'an, baca Qur'an di sujud. Nah, apakah di sana itu maksudnya doa di yang ada di dalam Al-Qur'an? Bukan. Maksudnya adalah membaca Al-Qur'an. Kalau doa dalam Al-Qur'an seperti apa? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Itu tidak apa-apa. Tapi tentu antum belum berdoa itu, ya. Iya. Iya. Sakit itu tanya begitu, ya. Terus Ustaz, biasa kalau misalnya kita puasa Ustaz dan kita wudu Ustaz, nanti waktu sholat kayak ada rasa-rasa kayaknya masih ada sisa air di mulut Ustaz. Nah, itu gimana Ustaz? Itu kan hanya perasaan antum saja, ya. Da'ma yuribuka ila ma la yuribu. Kaidah fikihnya demikian. kaidah usul fikihnya itu apa? Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Ya, yang antum ragu itu adalah ada air. Yang tidak meragukan apa? Antum sudah mengeluarkannya. Jadi yang ragukan tinggalkan. Begitu. Faham? Jadi anggap itu tidak ada, ya. Gimana? Kenapa? Kalau ada rasa gitu, ada makannya udah dibuang, tapi ada sedikit rasa dari yang berasa gitu. Rasanya masih ada. Misalkan manis, jadi di gigi itu atau di gusi kayak ada masih ada manis-manis itu. Kayak ada manis-manisnya, seperti iklan ya. Itu kan hanya rasa saja, yang penting tidak sengaja makan. Ya, tidak sengaja makan. Begitu, tidak sengaja di ada telan, ay jangan. Kalau hanya seperti ada terasa manis, memang ada apa namanya kadang-kadang seperti itu, ya itu tidak masalah itu. Makanya baiknya sebelum makan kumur-kumur dulu. Ya, kalau habis makan sebelum sholat kumur-kumur dulu. Nah kalau setelah itu kemudian masih ada terasa-terasa itu kan bisa-bisa jadi cuma waswas dari setan saja. Buktinya apa? Setelah sholat tuh nggak ada lagi rasanya. Ya nggak? Ya kan seperti apa? Seperti kadang-kadang seperti ini. Wah gatal sekali pengen garuk itu kan. Selesai. Assalamualaikum hilang gatalnya semua. Mana tadi yang gatal itu? Ya. Baik, kita baca dulu yang ini. Apa yang harus dilakukan apabila dalam sholat berjamaah ada shof yang kosong? Tapi apabila kita apabila saya pin, ana pindah untuk mengisi yang kosong, justru tempat ana juga tidak diisi oleh yang lain. Isi saja. Kalau dia itu orang apa namanya? Kalau orang tidak mengisi tempat antum, itu sudah bukan urusan antum lagi. Urusan yang di belakang. Begitu. Kenapa? Karena kewajiban kita adalah memenuhi shof depan. Ya. Tidak perlu kemudian setelah mengisi shof depan lihat di sini tidak, woi isi ya jangan batal sholatnya, ya itu saya bukan urusan antum lagi. Apabila kita sudah berusaha membuat sutroh dan sudah berusaha menahan apabila ada yang melewati sedang sholat, tapi ternyata dia tetap lewat, apakah sholat ana batal? Tidak, selama yang lewatnya bukan yang disebutkan Rasulullah, yaitu apa? Anjing hitam, kemudian perempuan, kemudian apa? Himar, ya. Tapi tidak mungkin lah lewat himar di masjid. Anjing juga tidak, kan kita tidak mungkin kita ya. Jika sebelum sholat atau setelah wudhu ketahui kebak-bak apakah batal atau tidak? Tidak, ya karena itu hanya pendapat sebagian ulama. Ya, jadi tidak. Kecuali kalau tahu terbahak-bahak sampai kemudian ada yang tak sengaja keluar, tut. Nah itu batalnya bukan karena tawanya, tapi karena tutnya itu, ya. Atau kalau ketawanya sampai ngompol, ya itu yang batalnya karena ngompolnya, bukan karena sholatnya, bukan karena ketawanya, ya batalnya itu. Kan tadi dijelaskan kalau kita tidak boleh melaksanakan sholat sebelum melaksanakan sholat sebelumnya. Berarti kalau sholat jama' taksir sebelum sholat asar harus sholat zuhur dulu, ya betul seperti itu, tertib, ya. Kalau kita sudah tahu boleh menghalangi orang yang melewat dengan tangan, tapi orang yang lewat teman kita ketika sholat kita biarkan, tidak ada usah menghalangi dengan tangan, apakah kita berdosa? Ini kan perkara yang bahasa berdosa dan tidak. Kalau sepertinya kita melihat maslahat, ya, kalau kita tahu, kadang-kadang kita tidak bisa menghalanginya. Kenapa? Karena orangnya lewat ketika kita sedang ruku contohnya, atau sedang sujud, gimana menghalangi coba? Atau sedang tahiyat lewat, kalau nggak sampai kan kita, ya? Ya kalau kita memang sengaja tidak menghalanginya karena kita mengingkari hadis, jadi dosa. Tapi kalau karena kita tidak menghalanginya karena khawatir menimbulkan fitnah yang lebih besar, karena apa? Karena kejahilan orang di sekitar kita. Ya kalau di kampus sih tidak, ya. Kalau kampus sudah banyak kok sebenarnya tahu. Tapi kalau seperti kampung yang terisolir, yang jarang rahi di sana, kadang-kadang itu menimbulkan fitnah lebih besar. Maka insya Allah tidak berdosa, ya. Wallahualam. Apakah benar apabila selesai sholat terus kita diajak ngobrol sama teman-teman sebelah, maka malaikat pergi dan doa pun tidak mustajab lagi? Saya tidak tahu dari mana dalilnya ini. Ya. Apakah saat sholat tidak boleh menggaruk-garuk lebih dari 3 kali? ada yang berpendapat seperti itu, ya, ada berpendapat seperti itu. Namun jumhur mengatakan tidak masalah selama apa? Selama itu tadi tidak menyibukkan dari sholat. Tapi kalau sudah menyibukkan dari sholat maka batal, ya. Satu kali juga kalau lama, ya satu kali tapi nggak berhenti tuh seluruh badan, maka itu juga batalkan sholat. Jika sedang sholat kemudian ibu memanggil, apakah sholat harus dibatalkan? Dilihat sholatnya. Jika sholatnya sholat fardu maka tidak boleh dibatalkan. Tapi jika sholatnya sholat sunnah maka batalkan. Kenapa? Karena panggilan ibu orang tua itu wajib, sedangkan sholatnya adalah sunnah. Tapi kalau sama-sama wajib maka kewajiban Allah lebih utama daripada kewajiban kepada orang tua. Keempat, ketika bersin saat sholat haruskah mengucap hamdalah? Ya, boleh mengucap hamdalah, ya. Tapi tidak perlu keras-keras, ya. Karena dalam sebuah hadis pun ada demikian, ya. Ucapkan alhamdulillah, ya. Tidak apa-apa. Allahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Masih ada waktu. Misal, kalau tadi misalkan kita kekurangan tempat sholat, kalau kita menambahkan, terus sujud sahwinya sebelum salam. Masalah sujud sahwi kan ada beberapa pendapat, ya. Ada yang sebelum salam, ada yang apa namanya, yang setelah salam. Silakan pendapat mana yang diambil saja itu, ya. Masalah bacaan itu, karena bacaan sholat sujud sahwinya. Kenapa? Ada yang mengatakan hadisnya itu dhaif bacaannya ketika sujud sahwi. Ya memang demikian. Ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan itu boleh dipakai. Maka dalam hal ini, antum silahkan mau pakai pendapat yang mana saja lah. Kalau saya pribadi itu bacaannya sama dengan sholat biasa saja, gitu, ya. Allah. Baik, silakan satu lagi. Fadhal. Tidak ada? Baik. Alhamdulillah bahasan untuk hari ini selesai. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita amalkan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna wa zidna 'ilma. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.